Mengapa engkau membisu? Hatiku terharu. Oh indah yang ku puja, bila kan mencipta mahikai pahkian. Oh dinda kini jatuh berlindung, ingatkan kau yang sudah hilang. Oh sayang, dimana engkau pergi, hancur sudah hatiku yang sepi. Jatuh perlindung, ingatkan kau yang sudah hilang. Oh sayang, dinda di mana engkau pergi, hancur sudah.